jangan-jangan aku asmara ju. Lama-lama kita lemo pasti ju. Kalau ngana pe model berbagi tu, jangan salahkan kita kalau nanti tak ganti ring baru. Coba kasih slow, slow, slow, slow, slow. Jangan main so, so, so, so, so. Ini cinta bukan penjara, jadi jangan bikin kita siksa. Cinta.